Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kembali kita bersua untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian surat Ibrahim yang pada hari ini sudah memasuki ayat keempat, ada beberapa pesan penting yang harus kita pahami dengan baik karena menyangkut tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berusaha memberikan petunjuk kepada kita agar kita mampu menjalani kehidupan ini secara lebih maksimal, lebih baik, dan lebih terarah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat keempat dari surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar rahimakumullah, ayat keempat dari surat Ibrahim ini masih berkaitan dengan keterangan ayat terdahulu. Pada intinya adalah dari mulai ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia, dan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang merasakan ketidakbaikan di dalam menjalani kehidupannya, kesusahan di dalam menjalani kehidupannya, itu akibat salah satunya karena dia sudah berpaling dari Al-Qur'an. Nah, di dalam ayat keempat ini Allah kembali mempertegas setelah di dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana sikap-sikap orang yang kemudian terpuruk ke dalam kehancuran di dalam kehidupan dunianya. Di dalam ayat keempat ini Allah menjelaskan dan menegaskan tentang bagaimana petunjuk sudah sempurna Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Tidak hanya Al-Quran, Allah juga mengatakan wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Al-Quran sudah diturunkan, para rasul juga sudah Allah subhanahu wa ta'ala utus bagi kepentingan kehidupan manusia. Para rasul ini masing-masing membawa ajaran dan menyampaikannya sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi illa bilisani qaumihi, ya, disampaikan dengan bahasa kaumnya sehingga tidak ada lagi alasan bagi setiap orang untuk mengatakan saya tidak tahu, bahasanya bukan bahasa saya, dan berbagai macam alasan lainnya. Sebagaimana di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nanti di hari akhirat tidak ada alasan dan tidak ada argumen bagi setiap manusia untuk mengatakan bahwa ajaran Allah tidak sampai kepada dirinya. Nah, yang menarik di sini adalah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa gambaran daripada pengutusan para rasul dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sedikit perbedaan tugas bagi umatnya. Perbedaan antara umat rasul dengan umat Nabi Muhammad dengan umat rasul sebelumnya adalah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa umat Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ajaran dakwah kepada orang lain, sedangkan umat-umat sebelumnya mereka tidak diwajibkan untuk menyampaikan ajaran dakwah rasulnya kepada orang lain. Ini mungkin salah satu sebabnya adalah karena umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terdiri dari berbagai bahasa. Oleh karena itu, mereka harus diberikan pemahaman dengan cara menyampaikan ajaran itu tidak hanya dengan bahasa Arab tapi juga dengan bahasa lainnya. Juga salah satu sebabnya adalah karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul, sehingga akhirnya setelah Rasulullah tidak ada lagi ada rasul yang diutus, dan ini menjadikan umatnya lah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran rasulnya tersebut kepada orang lain. Wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum, bahwa para rasul itu diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Di dalam Al-Qur'an redaksi yang senada ini bisa kita temukan bahwa illa bilisani qaumihi, Al-Qur'an itu, kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa kaumnya. Al-Qur'an sendiri mengatakan walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. A'jami wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad tidak dalam bahasa Arab, maka mereka akan mengatakan laula fussilat ayatuh. Kenapa tidak diturunkan dalam bahasa Arab sedangkan kami adalah orang Arab? A'jami wa arabi, apakah perlu diturunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa non-Arab sedangkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang menguasai bahasa Arab? Jadi ini untuk menggambarkan kepada kita betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, dan ini Allah permudah dengan salah satu bahasa penyampainya, yaitu bahasa di mana Rasulullah SAW diutus kepada umatnya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa ayat ini di keterangan awal redaksinya memberikan gambaran kepada kita semua bahwa sebenarnya kita dituntut untuk memahami secara lebih baik tentang ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat keempat dari surat Ibrahim ini dapat kita ambil beberapa poin penting. Yang pertama, kaitannya dengan ayat sebelumnya merupakan kasih Tuhan, merupakan rahmat Allah bahwa dia telah menurunkan Al-Quran agar hidup manusia di bumi ini bahagia. Itu yang pertama, merupakan kasih Tuhan, rahmat Allah bahwa Al-Quran yang merupakan tatanan teoritis diperkuat lagi dengan Rasul sebagai sosok aplikatif bagaimana contoh teladan dari amalan Al-Quran itu sendiri. Wa kana khuluquhul Quran, kata Aisyah, bahwa akhlak Nabi Muhammad itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Ini merupakan rahmat dan kasih Tuhan kepada manusia, bahwa Islam itu tidak saja tatanan teoritisnya yang indah, tetapi juga mudah untuk diamalkan dan diaplikasikannya. Sebagai contoh adalah Nabi, para Nabi dapat mengaplikasikannya. Ketika dikatakan, Pak Ustadz, itu kan Nabi. Sebenarnya Nabi adalah manusia sebagaimana kita manusia. Nabi manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Tetapi di luar biasanya pun dia tetap manusia, sehingga kita bisa untuk melakukannya. Karena apa? Karena bila Nabi adalah makhluk yang luar biasa, maka cobaannya pun luar biasa. Allah tahu bahwa kita adalah manusia biasa, maka cobaan yang menerpa kita pun biasa-biasa saja. Sehingga dengan hal yang biasa tersebut, kita pun dapat mengambil dari Al-Quran jalan yang terbaik, bukan untuk siapa-siapa, agar kehidupan di dunia ini bahagia dan kehidupan kita kelak di akhirat lebih bahagia lagi. Inilah kasih Tuhan, inilah rahmat Allah. Yang kedua, bilisani kaumihi. Yang kedua, bahwa dakwah itu disampaikan dengan bilisani kaumihi. Ada kata-kata kaum di sini, dengan kaum, bahasa kaumnya. Artinya bahwa berdakwah itu dekat dengan masyarakat. Berdakwah itu bukan menjustis masyarakat, mengatakan, ih ustadz ini salah, ini masyarakat tidak benar, ini mazhab salah, semuanya salah. Berdakwah bukan untuk menyalahkan dan saling berdebat kusir sehingga menyatakan bahwa pendapat dialah yang benar. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam itu adalah kekayaan. Para ulama mujtahidin itu tidak menyalahkan satu sama lain. Imam Syafi'i membesarkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i membesarkan Imam Malik, dan seterusnya. Semua imam saling membesarkan dan saling berkata, boleh jadi pendapatku salah, pendapat orang lain yang benar. Kalau ada pendapat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, itulah pendapatku. Walaupun mungkin pendapatku berbeda, ambillah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sungguh indah hidup bersama para ulama, sungguh indah dakwah yang saling membesarkan, tidak menjatuhkan. Sungguh indah dakwah yang saling menghormati satu dengan yang lain. Inilah bilisani kaumihi, kita dekat dengan kaum karena berdakwah yang dilakukan para nabi dan menjadi teladan bagi para dai itu dengan penuh hikmah bijaksana. Mawaizoh hasanah, nasihatnya pun baik-baik, bukan memaki-maki, bukan memarah-marahi, apalagi menjustis orang lain. Ustadz ini tidak benar, ustadz ini liberal, ustadz ini munafik. Saya rasa itu bukan bagian dari mawaizoh hasanah. Dan kalau memang perlu berdebat, mujadalah billati hiya ahsan, berdebat dengan cara-cara yang baik. Nabi Nuh berdebat dengan kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah karena itu lebih selamat bagimu. Kalaupun Anda tidak mau, ya jangan mengganggu kapalku ini. Ketika kapalnya dikotori dengan kotoran air besar dan air kecil, Nabi Nuh marah tapi tidak pernah memukul mereka. Sampai suatu ketika orang yang buta tergelincir ke dalam kapal Nabi Nuh dan dapat melihat setelah sebelumnya buta. Akhirnya mereka sendirilah yang membersihkan kapal Nabi Nuh dari kotoran, karena kotoran itu berkat jin Allah menjadikan obat bagi mereka. Inilah mujadalah billati ya ahsan, dengan cara yang baik. Karena apa? Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu keterangan yang menarik yang bisa kita renungkan bersama. Di penutup ayat ini Allah mengatakan fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha, bahwa ayat ini tidak hanya dipahami dengan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkehendak, Allah akan berikan petunjuk. Kalau Allah berkehendak, Allah akan sesatkan seseorang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, pemahaman lain daripada redaksi ayat ini adalah bahwa pada saat seseorang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan petunjuk tersebut. Ya, akan semakin kokoh keimanannya, akan semakin besar pengharapannya terhadap Allah, akan semakin terbuka matanya, akan semakin lapang kehidupannya. Inilah dampak atau pengaruh positif dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, bagi orang-orang yang memilih untuk melakukan tindakan kejahatan, ya berbuat maksiat, maka Allah akan tambahkan fayudillullahu ma yasha, Allah akan tambahkan kesesatannya. Hidupnya akan semakin hari akan semakin berada di dalam kegelapan, kemaksiatannya akan semakin bertambah, ya kehidupannya akan semakin susah, terlalu banyak konflik yang akan dihadapinya, kemudian jiwanya tidak akan merasakan ketenangan, pengharapannya terhadap Tuhan semakin lama semakin menipis, dan bahkan pengharapannya terhadap manusia semakin besar. Inilah yang akan terjadi pada saat seseorang ingkar dan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pahami ini dengan baik, ketika seseorang beriman, Allah akan tambahkan kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, pada saat seseorang memilih untuk berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka yang terjadi adalah semakin susahlah ia di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.